kamar kos mulo Petruk kembar samyo gelut uruket. Nalika semono wis kapiti mangsa badar jatir wujud Bambang Wisanggeni. Niku gumun. Gumun ngopo? Sampeyan kok Sri Anaten. Sri Anaten ngopo? Lah wong kula tinggal madhep pendhita lho. Kok Petruk kula manggon niku? Petruk kula manggon pripun? Sampeyan ngendika napa, Den? Lah sampeyan kok gelem-geleme lho, ngembari kok ngembari Petruk iki golek napa ngoten lho. Lho lah iya kowe iki kok dadak rekore kok dadi pendhita iki ngopo? Lho, kula niku ngesoke wajib. Nuhoni dharma kula. Aku yo ngestoke wajib, aku nuhoni dharmaku. Angklo niku lak nentremke para kawula. Aku rak ngayomi ndaramu Kakang Angka Wijaya apa ra entuk. Ane lak ora kudu dadi Petruk. Ayo sak senengku entuk nyambut gawe. Malah Petruk yo kena, malah Bageng yo kena. Ana dalange. Wah, wis guneman karo pokrul iki alah saiki aku. Ya bola-bali wong ndara Wisanggeni. Karo sapa-sapa ra iso basa. Asal kira cedak turune Wisanggeni. Ora iso basa. Kaya babi bagusa. Turune Wisanggeni te ireng. Amat mati kok malah lorek. Gremang-gremang iki ngopo tapi lho boten lho niku. Dadi kowe iki aja klera-kleru, tegese aku iki nggenepi. Nggenepi pripun? Genepi ra kudu wong papat. Lho, kepapat wong telu nggih menyang kok. Wah, wong telu guset, iki kok nganggo joker ora ngoten kok. Kowe iki guneman apa? Lho, ndak pripun to? Genepe puno kaman iki kudu papat Semar Gareng Petruk Bagong. Lah moko mbok tinggal lunga kowe iki netepi wajib mula tak genepi. Jadi panjenengane wong ben aja kleru. Aku ra yo ngewangi-wangi kowe to. Oh, ngoten to. Ha iya. Nggih, matur nuwun. Bareng kula pikir-pikir api ini jane nggih kudu bantu binantu. Lah iya. Kudu sokong sinokong catut sinatut tir pinuntir rupamu kaya ngono nganggo. Oke. Lah sak niku kula niku pun dong pun semeleh. Kare napa niku pusaka ngamato jimat jamus kalimasada pun kula aturke. Oh ngono. Nggih. Jan ngono sing gawa dempeng yo kowe nggih. Lah enten mriki niki wujuding pimulang, ngeten. Tegese sing pimulang nyata. Jimat jamus karimasada niku iso maraske wong edan, ngeten. Contone kaya kula niki. Petruk niku wis dapur ora bejaji, wis wong elek, batur tur edan. Nek kedunungan jimat karimasada dadi mulya, sebabe kula eling kali sing kuwasa, ngeten. Eling karo sing kuwasa, eling karo sing kuwasa niku duwe utusan. Lah niku kula tansah kula eling-eling rina pantaren yang mengi kanthi kula senanane pangibadah sing tekun ning nyatane bisa nentremke ati. Lho niku. Oh iya iya. Ya. Ya, muga-muga lelakon kang mangkono mau bisa ndandani saguhing para kawula ya Petruk. Nggih. Ya. Dure iki kae isih ana wong sing seneng nguntran-nguntran. Engko karepe disingkirake para senopati. Nggih, Gus. gawe goro-goro. Mlakiran jagat Jirna tak ora trimo banget, ora trimo aku wong Batari Permuni Barat banget. Didi. Wah, ora kuat rasane atiku sumbare karo ratu ning demit. Petari perlu tak labrake. Yah, kuwi kok golek gawean. Kae dudu mungsuhmu wis mundur, kok tak golekne mungsuh. Ratu ning didemit Petari Permuni sorohamu. Nggih, ajeng keparengipun. Bapakmu nyandi? Duka mboten ngertos. Bapakmu mau golek ana. Nggih. Nampun matura, Petari Permuni ngamuk. Kowe kon maju perang. Sing dawuh sapa sira Ndarawati ngono, nggih. Nak katok kono. Nyandi mau. Bapak yen ora digoleki ya jedal jedul ketok. Agar dibutuh ke ini boleh-boleh aja ngele raja mak. Mau ya kritah-kritih neng kene deh. Orang ini lelung ngoki ya nyandi. Dan. Alah amit-amit jabang bayi. Bulannya turun jengking neng kono. Ora bladekan lho yahne kok ya turu. Kaya kebangetan apa rumah sare iki kesel dhewe apa piye. Aku ndelok trapele turu piye Semar iki. Ya wong turu mek sarungan tok ta. Ora nggo apa-apa kok sarunge ora nggo kemer malah nggo bantal iki. Ya rumah sare iki cek kepiye ngono lho. Apa rumah sare iki and he says yeah kayak neng tomat neng gini pajak bongi dan kata aku mandi wow bersurah dudu anak wong Guga wong turu kok digendu. Digendu. ngapa? Pak, goleki. Goleki siapa? Pak. Goleki kencanamu. Siapa? Iya, abne kae neh. Siapa? Mbok cilik durga Thank you. bom. Eh, batu bat. Aku ora terima. Pegawai Dawolo ki sapa? Dawolo ki Petro kira anakmu. Eh, iya, anakku. Kenang apa boleh temindakan kaya mengkono? Kakang Semar. Bom bebeke. Patu. Tajir. Nara nu mau cak gelem. Eh? Kaya ngono kuwi lho anakmu. Eh, ateng wong grang rata tatane rak kowe kuwi. Hm? Lah pira-pira anakku gelem temandang gawe ketentraman lah bareng dapurmu kuwi, eh? Ayo, gage. Kowe iki sing ngrusak masyarakat. Ngrusakake wong omah-omah iki ya kaya kowe kuwi. Hm? Ora urung manungsa kaya kowe kuwi nek ora diinggatke ngono. Eh. Nek ora dileh kompleke ngono. Marai dadi penyakit. Hae. Rumah iki sakmu ki kepiye? Kowe iki wis kebeneran ngono ya. Kowe kuwi tepindakmu kaya ngono. Oh, jemene titanger copo do. Nek ora eh padha dadi gara-gara wong dewa wae akeh sing kegiwang karo kowe. Hm? Ayo. Pajan Petruk ki anakku. Gone wani karo sapa wae nang tumuju marang ketentreman karajan ora milik apa-apa. Ora milik Pengalembana. Petruk ora njaluk apa-apa butuhe mung tentrem kiring-kiring anakku. Ayo, nene wong tenter ngono wis srek atimu kowe. Hm? Yo. Nene wong tenter ngono kok ora payu kowe, eh. Ayo, mulak culak mripatmu kowe. Pringas-pringis. Mencap-mencap dayu ta kowe iki. Raiku kaya bokongmu. Malah kebalik.